نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا تعالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا وإياكم. Kita masih melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah dari Samahatul Syekh Shalih bin Al-Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sekarang masuk pada ayat wa idna darabbuka Musa. Wa idna darabbuka Musa ani'til qawmat zalimin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idna darabbuka Musa. Dan ingatlah, nada tatkala Rabbmu, nada Rabbuka, Rabbmu memanggil atau menyeru Musa. Tatkala Rabbmu menyeru Musa, ai watlu au udhkur dzalik. Yaitu maksudnya adalah, wahai Muhammad, bacakanlah atau ingatlah akan hal tersebut, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Musa alaihissalam. Wa idnada rabbuka Musa, an-nida huwa ad-du'a. Yang dimaksud an-nida di sini adalah ad-du'a, yaitu panggilan. Apa panggilan Allah? An-i'ti, yaitu hendaklah i'ti, pergilah al-qawm kepada suatu kaum. An di sini yajuz antakuna mufassiran mufassiratan. An di sini boleh dikatakan sebagai an mufassirah, wa antakuna masdariyatan, atau boleh dijadikan an masdariyah. Ya. Nah, ini nanti di pembahasan ilmu nahwu ya. Ayat maknanya adalah idhab ilal qawmat zalimin, yaitu pergilah engkau wahai Musa, diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang zalim, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Wasafahum bidzulmi, Allah mensifati mereka, Fir'aun dan kaumnya, dengan kedzaliman. Li'annahum jama'u, karena mereka menggabungkan, bainal kufri, antara kekafiran, alladzi zalamu bihi anfusahum, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tatkala seorang berbuat kekufuran, berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa bainal ma'asi allati zalamu biha ghairahum, dan juga Allah menggabungkan antara kekafiran yang itu merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, dan juga maksiat, ma'asi, maksiat allati zalamu biha ghairahum, yang mereka berbuat zalim dengan maksiat tadi, berbuat zalim kepada orang lain, ghairahum, kepada selain mereka orang lain. Kasti'banihim bani Israila wa dhabhi abna'ihim, semisal mereka memperbudak Bani Israel dan mereka menyembelih, dhabah, menyembelih atau membunuh abna'ihim, anak-anak lelaki mereka, anak-anak lelaki Bani Israel. Ini adalah kezaliman yang sangat besar yang ditimbulkan oleh Fir'aun dan kaumnya terhadap Bani Israel. Dan kezaliman yang mereka lakukan yang lainnya dari Fir'aun dan kaumnya ialah mereka berbuat kufur. Terlebih lagi Fir'aun, maka telah berbuat kufur. Oleh karena itu mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka menggabungkan dua kezaliman. Oleh karena itulah Allah seru kepada Musa, yaitu agar mendatangi kaum yang zalim. Zalim terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat kekufuran, dan zalim terhadap orang lain berupa maksiat, perbudakan, dan juga membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel. Wa fil ayatil karimah, maka dalam ayat yang mulia ini, isbatul kalamillahi ta'ala, terdapat isbat, penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Ta'ala. Wa annahu yunadi man syaa'a min 'ibadihi, bahwasanya Allah yunadi, menyeru, man syaa'a, siapa saja yang Dia kehendaki, min 'ibadihi, dari kalangan hamba-Nya. Wa yusmi'uhu, dan Allah memperdengarkannya, memperdengarkannya kalamahu, kalamnya tersebut. Allah memperdengarkannya, memperdengarkan kepada Musa, kepada Musa kalamnya tersebut. Jadi Allah memberikan kepada Musa pendengaran untuk mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin dari ayat ini ialah tatkala Allah Ta'ala berfirman, wa idnada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Musa menyeru kepada dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah menyeru kepada Musa. Maka di sini isbat sifat kalam. Maka runtuhlah syubhat-syubhat kaum Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlu, kemudian firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma asyajarah, wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua yaitu Adam dan Hawa, dan Rabb mereka berdua nadahuma, telah menyeru kepada mereka berdua. Oleh karena itulah Adam itu termasuk kalimullah, yaitu nabi yang diajak bicara oleh Allah. Adam adalah salah satu dari tiga nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah, yaitu Musa, Adam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rabb mereka berdua ya Allah, yaitu Rabbnya Adam dan Hawa, nadahuma, telah menyeru mereka berdua. Itu apa seruan Allah? Alam alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua, antilkuma asyjarah, dari pohon tersebut? Apakah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Artinya dari memakan sesuatu yang ada di pohon tersebut. Aynadallahu ta'ala Adama wa Hawa alaihimassalam, yaitu Allah telah menyeru, nada menyeru kepada Adam dan Hawa alaihimassalam, qailan lahuma, yang Allah berfirman kepada keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan pohon tersebut? Nah, ya, taibar kalau fikum. Kemudian, ya, an akli minha, anin akli minha, ya, itu maknanya larangan dari memakan di pohon tersebut, buahnya. Wa hadha 'iqabun min Allah, maka ini adalah ya celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahuma, bagi mereka berdua, wa taubikhun, dan juga ini sekaligus taubikh, ya teguran, ya sekaligus ya celaan, haitsu lam yahdara, yaitu di mana mereka berdua tidak berhati-hati, ma haddarahuma minhu, dari apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka dari peringatan tersebut. Kemudian kata Syekh, wa fil ayatil karimah, maka dalam ayat yang mulia ini, isbatul kalami lillahi ta'ala wa nida'i minhu li adama wa zawjihi, maka di sini terdapat isbat, penetapan sifat kalam bagi Allah, dan juga an-nida, yaitu sifat menyeru dari Allah kepada Adam dan istrinya itu Hawa. Nah, ya, bisa dipahami sini ya. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, sifat nida, menyeru. Yang namanya menyeru, maka ini ada suara. Ya, di pertemuan kemarin, pekan lalu, kita telah sebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Allah mutakallim, akan tetapi maknanya di situ mutakallim adalah kata mereka khaliqun lil kalam. Makna mutakallim kata Mu'tazilah, Allah mutakallim, Allah berbicara, tetapi makna berbicara di sini adalah izat yang menciptakan kalam. Kalau begitu kalam makhluk diciptakan, maka kalam Allah makhluk kata mereka. Apa bantahannya? Bahwa apa yang dikatakan mereka ini kata Ibnu Taimiyah, alladzi qaluhu la yu'rafu fi lughatil Arab. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab tidak ada yang namanya mutakallim adalah khaliqul kalam. Orang yang berbicara adalah yang menciptakan pembicaraan. Enggak ada ini. Tidak dikenal. Maka apa yang dikatakan Mu'tazilah atau Jahmiyah adalah pemahaman yang ngawur, sesat, menyimpang, tidak ilmiah sedikit pun. Dan ini juga yang disepakati oleh Jahmiyah. Tidak hanya Mu'tazilah, bahkan seluruh kelompok-kelompok yang menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunadihim, dan pada hari ketika Allah menyeru mereka, wa yawma yunadihim, dan ketika pada dan ketika pada hari ketika Allah menyeru mereka, fa yaqulu madza ajabtumul mursalin, maka Allah berfirman kepada mereka orang-orang kafir yang dahulu di dunia menolak dakwah para rasul, ma ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul. Ay yunadillahu, yaitu Allah menyeru subhanahu wa ta'ala, haulai, mereka al-musyrikin, kaum-kaum musyrikin, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Fayaqul, maka Allah berfirman lahum, kepada mereka, mada ajabatumul mursalin, apa yang telah kalian jawab terhadap seruan dakwahnya para nabi. Ma'ai, kata Syekh, makana jawabukum, apa jawaban kalian dahulu, liman ursila ilaikum, kepada orang yang telah diutus kepada kalian, minan nabiyyin, itu dari kalangan nabi, lamma ballagukum risalati, tatkala mereka para nabi telah menyampaikan kepada kalian risalahku, kata Allah. Wasyahidu minal ayat, maka poin dari ayat ini ialah isbatul kalam lillah, yaitu sifat kalam bagi Allah, wa annahu yunadi yaumal qiyamah, bahwa Allah nanti akan menyeru pada hari kiamat, wa yauma yunadihim. Nah, ini poin ini, wa yauma yunadihim. Dan tatkala Allah Ta'ala berfirman menyeru di hari kiamat, maka ini adalah bantahan terhadap kaum Asy'ariyah, kaum Qullabiyyah, kaum Maturidiyah, di mana mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu azali, yaitu sudah ada dahulu, maka tidak ada lagi nanti. Maka mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu tidak berbilang-bilang, tidak terbagi-bagi. Kalam Allah itu ma'nan wahidun, cuma satu makna, dahulu saja, sekali saja, tidak ada dua kali lagi. Kata mereka, kalamullah la yatajazza wa la yata'abbad, kata mereka. Tidak terbagi-bagi, tidak berbilang-bilang, tidak terbagi-bagi. Kata mereka, kalam Allah Subhanahu wa taala ma'nan wahid. Satu makna saja. Ini syubhat yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Maka tatkala Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada musyrikin di hari kiamat nanti, Allah berfirman kepada iblis, berfirman kepada Rasulullah, kepada Adam, kata mereka itu kalam azali. Itu kalam azali. Yaitu maksudnya apa? Yaitu ibara'an ma'nan wahidin fil qadim. Ya, fil qadim, yaitu dahulu. Dahulu saja. Ya. Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah qad takallama bidzalikal kalam. Yaitu Allah sudah berbicara. sudah berbicara. Jadi Allah tidak berfirman lagi dengan suara dan huruf. Ini kan madzhab Asy'ari. Bahwasanya ada Asy'ariyah menetapkan sifat kalam. Mereka berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang betul-betul menolak sifat kalam. Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan, oh enggak ada itu kalamullah, enggak ada. Itu bukan kalamullah, makhluk kata mereka. Al-Qur'an makhluk. Ini dibangun di atas madzhab mereka bahwasanya Allah tidak punya sifat. Kalau bersifat seperti makhluk. Batil, sesat, sudah sering kita bicarakan mengenai hal ini. Nah ini sekarang Asy'ariyah yang merupakan prinsip dari akidah kullabiyah yang diikuti oleh kaum Asy'ariyah dalam masalah ini. Bahwasanya mereka mengatakan kalamullah azali. Apa itu azali? Dahulu, fil qadim. Dahulu. Fi makna wahid itu maknanya satu. Dan kalamullah la yatajazza wa la yata'abbad. Tidak terbagi, tidak berbilang. Artinya kalamullah itu satu. Dahulu, azali. Di waktu dahulu. Maka tidak ada namanya kalamullah yang terus menerus. Ini akidah siapa? Asy'ariyah. Jadi tatkala Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa di ayat ini. Ani'ti al-qawmat zalimin. Hendaklah engkau datang wahai Musa kepada kaum yang zalim. Maka itu kata mereka, itu kalam nafsi. Apa kalam nafsi? Yaitu kalam yang tanpa suara, tanpa huruf, itu langsung didengar oleh Musa di lubuk kalbunya Musa. Karena kalam Allah itu sudah ada dahulu. Ketika di Bukit Tur Sina sebelah kanan Musa alaihissalam, tatkala Musa mendengar kalam Allah, diajak bicara oleh Allah, itu kata Asy'ariyah, itu pembicaraannya adalah kalam nafsi. Tanpa huruf, tanpa suara. Nanti kita akan bahas lagi kebatilan dari madhab ini. Tanpa huruf, tanpa suara, itu kalam nafsi artinya sudah ada. Dan Musa hanya mendengar di relung kalbunya. Tanpa huruf, tanpa suara, Musa seperti seolah-olah, apa bahasa kita kemarin? Telepati. Langsung di kalbunya Musa ada ini. Seperti ada panggilan jiwa. Wah. Ini langsung masuk di relung kalbu. Tanpa suara. Tanpa huruf. Batin. Apa syubhat mereka lagi? Kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah itu dengan huruf dan suara, kata mereka nanti seperti makhluk. Makhluk pakai suara, pakai huruf. Ya, saya bicara begini. Bicara. Ada hurufnya. Huruf B, I, C. Atau pakai bahasa Arab. Ya Jumakir, kaifal hal. Ini ada. Itu. Ada huruf yang huruf. Ya, harfun nida, Jumakir, isim, munada. Ya. Kaifal di sini, istifham. Ada huruf, ada suara. Ada hurufnya. Huruf ya, huruf jim, huruf ha, kho, dal, dan seterusnya. Diingkari oleh Asy'ari, kenapa? Karena kalau pakai huruf, pakai suara, seperti makhluk. Karena seperti makhluk, kenapa? Karena makhluk, kalau mengeluarkan suara, butuh namanya makharijul huruf, makharijul saud, tempat mengeluarkan suara, tempat mengeluarkan huruf, berupa. Nah, kalau antum belajar tajwid aja, makharijul huruf, ya, misalkan huruf halak. Huruf halak artinya apa? Tenggorokan. Berarti keluarnya dari tenggorokan. Berarti Allah nanti butuh tenggorokan. Huruf halak, huruf kha, huruf ghain, huruf ain, huruf ha, huruf hamzah, huruf ha. Berarti butuh tenggorokan. Kalau Allah pakai suara, berarti butuh tenggorokan. Ya, ada lagi nanti yang keluar dari bibir, dari lidah atas dan seterusnya, kata mereka, wah ini berarti nanti tasabbuh kepada makhluk dan Allah mesti disucikan dari namanya keserupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Betul bagus niatnya. Makanya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah Qawaid Al-Musla, Al-Qawaid Al-Musla, penyimpangan Asy'ariyah terhadap sifat-sifat Allah itu dibangun di atas niat baik mereka. Yaitu yang mereka hendak mensucikan Allah. kullu nasin awhama tashbiha awirhu aw fawidhu warum tanziha. Kata mereka warum tanziha, dan niatkanlah dalam rangka mensucikan Allah. Kalau melihat nas, dalil Al-Qur'an, hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang itu kesannya menyerupai sifat makhluk, palingkanlah, takwilkan, tahrif ke makna yang lain, dan niatkanlah dalam rangka mensucikan Allah ketika mentakwil, memalingkan ke makna yang lain. Niatnya cakep. Tapi dalam Islam niat cakep semata, niat baik semata, itu tidaklah dianggap. Sampai selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak berbuat demikian. Para sahabat juga tidak berbuat demikian. Tidak ada satu riwayat pun, bahkan yang palsu sekalipun, tidak ada riwayat yang maudhu' sekalipun, yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, para sahabat berkata, bahwa kalamullah bila sautin wal harfin, tanpa huruf, tanpa suara, kalamullah itu tidak berbilang, tidak berbagi. Tidak ada. Itu murni dari ra'yihim. Dari pikiran mereka, pendapat mereka. Allahumma musta'an. Maka bantahannya kemarin, atau yang akan kita sebutkan kali ini, bahwasanya mereka yang mengatakan kalau Allah tanpa huruf, tanpa suara, maka itu berarti sudah mereka terjatuh ke dalam bentuk tasbih. Kalau kata mereka, kalau Allah butuh suara, butuh huruf, nanti ada makharijul huruf, makharijul saut, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara, nanti seperti makhluk. Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak seperti makhluk. Kalau makhluk keluar huruf, keluar suara, ada anggota tubuh, organ tubuh yang akan membantu sehingga keluarnya suara, keluarnya huruf. Allah tidak demikian. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Enggak ada yang serupa dengan Allah. Lagi pula analogi mereka bahwa kalau manusia keluar huruf, itu ada organ tubuh yang menyebabkan tempat keluarnya huruf, semisal tenggorokan, lisan, lidah, bibir, dan seterusnya. Itu batil. Karena tidak semua yang tanpa memiliki organ tubuh, makharijul huruf, makharijul saut, itu tidak semua yang tanpa memiliki organ-organ itu, maka tidak punya suara. Tidak demikian. Dahulu batu, pohon mengucapkan salam kepada Nabi. Mimbar yang terbuat dari kayu menangis ketika Nabi memilih mimbar yang lain. Bahkan kulit-kulit orang-orang kafir nanti akan bersaksi, berbicara kepada Allah mengenai perbuatan yang mereka lakukan di dunia di hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu li juludihim, maka mereka orang-orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka. Setelah kulit-kulit mereka berkata, si fulan berbuat demikian, berucap demikian, melakukan demikian, ini dan itu. Ketika itu kulitnya yang berbicara. Lihat kulit kita masing-masing. Ada makharijul huruf, ada makharijul saut, ada tempat keluar huruf, keluar saut, ada? Enggak ada. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu li juludihim liman syahidtum alaina, lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi untuk memberatkan kami? Kenapa kalian bersaksi? Qalu antaqana Allah, kata kulit-kulit mereka, Allah lah yang membuat kami bicara. Jadi tidak mesti. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal fil ard. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Segala yang di langit dan di bumi itu termasuk di antaranya jamadat. Benda-benda yang kaku, mati. Tembok, batu, sungai, air, gunung, semua. Bahkan Allah sifati bahwasanya langit, gunung, bumi itu bisa menolak, bisa memiliki sifat. Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal, Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalah al-insan innahu kana dhuluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengamanahkan agama ini kepada langit, bumi, gunung supaya mereka mengemban agama ini. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Akan tetapi langit, gunung, bumi menolak untuk mengemban agama tersebut dan merasa berat untuk mengembannya. Perhatikan, punya sifat untuk menolak, punya sifat untuk merasa berat. Dari langit, bumi, gunung, jamada, dan mereka bertasbih dengan suara tasbih yang kita tidak dengar, hanya Allah yang mengetahui. Artinya punya suara. Kalau bertasbih ada suara? Ada. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi tidak tepat apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah Kullabiyah bahwasanya kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Lihat di ayat ini. Allah menyeru kepada musyrikin pada hari kiamat. Wa yauma yunadihim, pada hari kiamat ketika Allah menyeru mereka. Maka batilah apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah, keyakinan mereka bahwasanya kalamullah itu hanya azali. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan kalamullah azali wa abadi. Azali wa abadi. Azali ini sifat Allah, itu sifat Allah zatiyah. Maka kalamullah ini sifat zatiyah. Abadi sifat Allah fi'liyah. Bisa dimahami juga. Nah, barakallahu fikum ya. Baik, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun, dan apabila salah seorang minal musyrikin istajaraka meminta bantuan, meminta perlindungan dari engkau wahai Nabi, fa ajirhu, maka berilah dia peringatan, keamanan, hatta hingga dia yasma'a, dia mendengar kalam Allah. Perhatikan di ayat ini. Wa in ahadun minal musyrikin. Ya. Alladzina umirta biqitalihim. Alladzina umirta, yaitu orang-orang yang engkau diperintahkan untuk membunuh mereka. Itu ini musyrikin, musyrikin itu kafir harbi yang di, Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi ternyata istajaraka. Salah seorang di antara mereka minta suaka perlindungan kepada engkau ya Muhammad. Ai talaba jiwaraka, itu minta perlindungan dari engkau. Wa himayataka, penjagaan dari engkau. Wa amanataka, dan keamanan dari engkau. Fa ajirhu, maka berilah keamanan kepada dia. Ai kun lahu jaran wa mu'minan, yaitu berilah atau jadilah, jadikanlah dia sebagai jadikan jaran, perlindungan untuk dia. Kemudian mu'manan, dan orang yang diberikan rasa aman untuknya. Hatta yasma'a kalam Allah. Nah, ini syahidnya, ini poinnya. Hingga dia nanti mendengar kalam Allah, supaya dia nanti mendengar kalam Allah minka, dari engkau wahai Nabi. Wa yatadabbarahu, dan dia mentadaburinya, merenunginya. Wa yaqifa ala haqiqati ma tad'u ilaih. Wa yaqifa ala, itu maknanya alima, dan dia akhirnya mengetahui hakikat ma tad'u ilaih, apa yang kau dakwakan kepadanya. Taib ya, para ulama menegaskan di ayat ini bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu al-matlu, yang dibaca, al-masmu', yang didengar, al-maktub, yang ditulis. Al-Qur'an, maka itu Al-Qur'an bukan cuma seperti keyakinan Asy'ariyah. Al-Qur'an kalamullah azali fi ma'nan wahidin, dalam satu makna. Tapi Al-Qur'an ini adalah masmu', maka kalamullah masmu', didengar. Oleh karena itulah kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala terkait ayat ini, hatta yasma'a kalam Allah, supaya si musyrikin tadi yang dapat suaka keamanan di negeri kaum muslimin, dia dapat perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Kata Al-Imam Ahmad, memman yasma, dari mana si musyrikin ini dengar kalam Allah? Dari mana dengar? Tentunya dari tilawatul Quran kaum muslimin, bacaan Quran yang dibacakan oleh Nabi, bacaan Quran yang dibacakan oleh para sahabat, oleh kaum muslimin. Dan Allah menamakannya sesuatu yang dibaca dari Al-Quran sebagai kalam Allah. Maka yaitu masmu', didengar. Didengar, kalau didengar dengan shaut, dengan suara, wahar dengan huruf, maka batil apa yang diyakini oleh Asy'ariyah bahwa Al-Quran tanpa huruf, tanpa suara. Ini Allah jelaskan, hatta yasma, supaya dia mendengar. Mendengar apa? Mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Maka kalam Allah didengar. Kalau didengar, otomatis pakai suara. Tidak mungkin musyrikin ini yang dapat pesuaka perlindungan, dia mendengar kalam Allah langsung telepati tadi, kalam nafsi. Memangnya dia siapa? Nabi yang dapat wahyu. Kata Asy'ari, loh, iblis saja mendengar dengan kalam nafsi. Ketika Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, mamana akan tasjuda lima kolak tu biadaya. Kata Asy'ari, iblis aja itu langsung direlung kolbunya mendengarnya. Batil tanpa dalil. Batil tanpa dalil. Ini cok ngawur, ngarang jelas. Zahirnya mendengar, ya udah mendengar. Dan tidak ada dalil bahwasanya kalam Allah itu kalam wahid azali saja. Justru dalil-dalil menunjukkan Allah berfirman pada hari kiamat, Allah berfirman kepada penduduk surga nanti, Allah berfirman kepada neraka. Kapan Allah berfirman kepada neraka? Ketika neraka berkata, hal min mazid, hal min mazid, eh ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Allah letakkan satu kakinya. Dan Allah berfirman kepada para nabi, Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah tidak hanya azali, tapi juga abadi. Baik, wasyahidu minal ayat. Nah, poin dari ayat ini ialah anna fiha isbatal kalami lillahi ta'ala. Bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan sifat kalam bagi Allah. Nah, sifat kalam bagi Allah ini lagi-lagi dibedakan antara yang dipahami oleh Asy'ariyah dan Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya. Kalau Asy'ariyah memahami kalam Allah, ya, bahwasanya kalam Allah itu, kata Asy'ariyah, itu adalah ibarah atau hikayah an kalamillah. Hanyalah ibarah atau hikayat dari kalamillah. Nah, jadi itu Al-Quran itu hanyalah ibarah dari kalamullah. Bukan kalamullah itu sendiri, bukan poin kalamullah, tapi hanya ibarahnya atau hikayatnya. Karena ini dibangun di atas madhab mereka tadi. Kalamullah itu azali, fima'nan wahid dahulu saja. Dan kalamullah bila sautin bila harfin. Maka tatkala Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Itu kata mereka, itu hanya hikayah atau ibarat. Nah. Atau ini juga yang diyakini oleh kaum kullabiyah. Ini yang diyakini juga oleh kaum kullabiyah demikian. Qala rahimahullah ta'ala wa anna ladhi yutla huwa kalamullah. Maka yang dibaca dari Al-Quran adalah kalamullah. Maka yang dibaca dengan huruf dan suara. Wa qawluh wa qad kana fariqu minhum. Dan juga firman Allah yang lainnya. Yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. Dan sungguh sekelompok dari mereka mendengar kalam Allah. Ya, perhatikan waqad kana fariqu minhum ay al-yahud, yaitu sekelompok orang dari mereka yaitu Yahudi. Al-fariq wal fariq ismu jam'in la wahida lahu min lafdhihi. Apa itu al-fariq? Al-fariq itu jam, isim jamak dari ya firqah. Nah, sedangkan firqah itu tidak punya jamaknya. Entah jamak taksir, jamak sigha mutah jumu' atau jamak mudzakkar salim apalagi. Ya, dia tidak punya bentuk pluralnya. Misalkan saya mengatakan kitab. Kitab dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita kan jamaknya itu tinggal didobelin katanya. Kitab, kitab-kitab. Ya, istri, istri-istri atau para istri. Dalam bahasa Arab berubah susunan katanya. Kalau dia jamak bentuk pluralnya, kitab jadi kutub, bait jadi buyut, ya bisa dipahami sini. Kolam jadi aqlam, rojul rijal. Nah, hurufnya sama, cuma terjadi perubahan lafad. Tapi dari lafadnya sama, huruf-hurufnya. Rojulun huruf ro, jim lam. Jamaknya rijal, para pria, para lelaki. Ro, jim lam juga. Itu kalau jamak. Paham sini? Ya, ngerti gak sini? Lagi belajar bahasa Arab kan? Nah, kalau isim jamak perhatikan kata Syekh, dia adalah isim jamak la wahida lahu min lafdhihi. Tidak punya mufrad kata tunggalnya di lafadznya, tapi hanya punya kata tunggalnya dalam maknanya. Kutub punya, kalau kutub kitab-kitab itu punya bentuk mufradnya, bentuk kata tunggalnya yaitu kitabun. Ini jamak taksir. Atau jamak sighah muntahal jumu' semisal masajid, masjid-masjid. Punya bentuk kata tunggalnya secara makna dan lafaz yaitu masjidun. Masjidun, ya. Taib. Ustaz kata tunggal. Jamaknya secara lafaz dan makna asatidah. Lihat hurufnya sama. Secara lafaz dan makna. Nah, kalau fariq di isim jamak. Di isim jamak maknanya dia tidak punya kata tunggal secara lafadznya. Dia hanya punya kata tunggal secara makna. Secara makna. Sama seperti nisaun, nisa. Para wanita. Dia tidak punya bentuk tunggalnya. Apa bentuk tunggal nisa? Enggak ada. Secara lafadz tidak ada, tapi secara makna ada. Apa itu? Al-mar'ah. Seorang wanita. Jamaknya beda, bukan lafadznya dia. Enggak ada tuh al-mar'at, enggak ada. Yaitu jamaknya nisa. Jamalun. Unta. Enggak punya jamaknya dari bentuk lafadznya dia. Jamamil enggak ada. Enggak ada jamalun, apalagi jamak mudzakkar salim. Salah, ghairu aqil itu. Nah, dia punya bentuk lafadz tapi bukan dia punya bentuk jamak tapi tidak dari lafadznya, maknanya saja. Apa bentuk jamak dari jamal onta, yaitu para onta atau onta-onta? Ibilun, ibil, ibil. Lafadznya beda nggak? Beda. Tapi maknanya itu dia. Kalau ibil maknanya ialah para jamal. Nah, itu kumpulan onta-onta. Nah, farik demikian juga. Jadi adalah isim jamak la wahida lahu min lafdhihi. Dia adalah isim jamak yang tidak punya bentuk mufrad, kata tunggal secara lafadznya. Ya, yasma'una kalam Allah. Ya, sekelompok dari kalangan Yahudi mendengar kalam Allah. Perhatikan, yasma'una kalam Allah. Perhatikan, ini lagi-lagi juga bantahan terhadap Asy'ariyah yang mereka mengatakan kalam Allah la yusma', tidak dapat didengar. Karena kalam Allah bila sautin wal harfin tanpa huruf dan suara. Tetapi Allah nyatakan kaum Yahudi mendengar kalam Allah. Ayat Taurat. Yaitu mereka mendengarnya dari At-Taurat yang dibacakan kepada mereka. Bukan mereka mendengar langsung dari langit ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Musa. Mereka nguping, mereka dengar. Tidak demikian. Tapi mereka membacanya satu sama lain. Yang lain mendengar. Maka mereka Allah katakan, yasma'una kalamallah. Mereka mendengar kalamallah. Itu di Taurat. Summa yuharrifuna. Kemudian mereka mentahrif. memalingkannya. Ay yata'awwalunaha, yata'awwalunahu, yaitu mereka mentakwilnya atau memalingkannya ala ghairi ta'wilihi, kepada selain tafsir sebenarnya, kepada selain tafsir sebenarnya. Mim ba'dina aqaluh, ya setelah mereka aqaluh ay fahimuhu, setelah mereka memahaminya bahwasanya maksud dari kalam Allah di Taurat adalah demikian, mereka menafsirkannya dengan bentuk yang lain. Wa ma'ada, akan tetapi walaupun demikian, walaupun mereka mengetahui, memahami, yukhalifunahu, ternyata mereka menyelisihinya, menyelisihi tafsir yang sebenarnya ala basiratin, padahal mereka mengetahuinya di atas ilmu, mereka menyelisih di atas ilmu. Wahum ya'lamun, dan padahal mereka mengetahui, annahum mukhti'una bima dhahabu ilaihi min tahrifihi wa ta'wilihi, yaitu mereka mukhti'un, mereka bersalah, bima dhahabu ilaihi, atas pendapat yang mereka pilih, ya min tahrifihi, yaitu berupa pemalingan makna, wa ta'wilihi, dan bentuk ta'wil. Wasyahid minal ayati al-karimah, maka poin dari ayat yang mulia ini, kata Syekh, poin dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbat al-kalami lillahi ta'ala, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat atau penetapan sifat kalam bagi Allah, wa anna taurata min kalamihi ta'ala, dan juga poin dari ayat ini bahwasanya Taurat itu merupakan dari kalamullah ta'ala, wa anna al-yahud harrafuha, dan bahwa Yahudi mereka mentahrifnya, memalingkannya, wa ghayyaru, mereka merubahnya, fiha, merubah Taurat, wa baddalu, dan mereka menggantinya. Kemudian firman Allah Ta'ala, yuriduna ayyubaddilu kalamullah, mereka hendak mengganti kalamullah. Perhatikan kalamullah, ini Allah telah menetapkan sifat kalam. Kul, katakanlah, lan tattabi'u kadzalikum qala Allahu min qabl, katakanlah wahai nabi kepada mereka, kalian tidak akan dapat tabi'una, kalian tidak akan dapat ya mengikuti kami, artinya memalingkan, ya merubah makna dari apa yang Allah telah firmankan. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah telah berfirman ya mengenai hal tersebut sebelumnya. Nah, sebentar ya, minum dulu. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, yuridu ay, ya, mereka menginginkan, siapa itu mereka? Ay mukhallafun, itu orang-orang yang mukhallafun, yang tidak ikut jihad, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak ikut jihad, minal a'rab, dari kalangan orang-orang Arab Badui, alladzina ikhtaru, yang mereka lebih memilih, apa yang mereka pilih, yaitu al-muqama fi ahlihim, yaitu untuk tetap tinggal pada dia dengan keluarga-keluarga mereka. Mereka lebih memilih untuk tetap tinggal bersama keluarga-keluarga mereka. Kemudian wasyughlihim, dan dengan kesibukan mereka, aktivitas mereka, watarakul masira, dan mereka meninggalkan, ya, merakukan perjalanan ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, hina kharaja amal Hudaybiyah, tatkala beliau keluar dari rumah beliau, dari Madinah, untuk melakukan perjalanan pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Ya, yuriduna ayubaddilu, mereka hendak mengganti. Nah, kalam Allah, mereka hendak mengganti kalam Allah. Ya. Kata Syekh, di sini apa maknanya? Yughayyiru kalam Allah, mereka hendak merubah kalam Allah. Ya. Mereka hendak merubah kalam Allah. Alladhi wa'adallahu bihi ahlal Hudaybiyah, yang Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang ikut pada hari tahu pada hari perjanjian Hudaybiyah, khasatan secara khusus bi ghanimati Khaybar. Allah menjanjikan kepada mereka untuk mendapatkan ghanimah perang Khaybar, yaitu perang melawan Yahudi. Hanya mereka saja yang dapat. Nah, kemudian kullan tattabi'una, kata mereka, kata kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kamu sekali-kali tidak bisa, tidak boleh mengikuti kami. Hadza nafyun fi ma'na an-nahyi, ini adalah penafian karena lam huruf yang menafikan, tapi maknanya adalah larangan. Ay la tattabi'una maknanya janganlah kalian ya mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah yang telah menetapkan sebelumnya. Ai wa'adallahu ahlal Hudaybiyah, yaitu Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam Hudaybiyah. Apa yang Allah janjikan? Anna ghanimat Khaybar lahum khassatan, bahwasanya ghanimah rampasan perang Khaybar itu hanya diperuntukkan khusus untuk mereka. Nah, kemudian ya, kata Syekh Syahid bin fil ayatul karimah, maka yang jadi poin di ayat yang mulia ini, anna fiha, bahwa dalam ayat ini isbat al-kalam, terdapat sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, wa isbat al-qaulahu, dan juga penetapan sifat qaul, bicara bagi Allah, wa anna Allah Subhanahu yatakallamu, bahwa Allah berbicara, wa yaqul, berfirman, mata syaa, kapan saja dia kehendaki, idza syaa, jika dia kehendaki. Maka ini sifat kalam yang seperti ini adalah kalam sifat fi'liyah. Adapun sifat kalam Allah yang Allah Ta'ala berbicara dalam artian tidak bisu, itu sifat zatiyah. Ya, sifat zatiyah. Tapi kalau Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki, ini sifat fi'liyah. Sifat azali, kalam Allah yang azali itu zatiyah. Ya, kemudian yang abadi fi'liyah. Kapan saja Allah kehendaki, jika Allah kehendaki. Kemudian kata Syekh, wa annahu la yajuz tabdilu kalamih, bahwasanya tidak boleh mengganti kalamullah subhanahu, bal yajibu al-amalu bihi, bahkan wajib beramal mengamalkannya, wattiba'uhu, dan mengikutinya. Kemudian ayat yang berikutnya, watlu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah kepada apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Bacakanlah wahai Nabi apa yang telah diwahyukan pada engkau, yaitu berupa Al-Quran. Amarallahu nabiyah, Allah memerintahkan kepada nabinya, ayuha zifa ala tilawatil kitab, untuk senantiasa rutin membaca Al-Kitab, yaitu kitab yang muha, yang diwahyukan ilaih kepada beliau. Wal wahyu, apa itu wahyu? Wal kala huwal i'lam, wahyu itu adalah pemberitahuan. Wahyu, yang namanya wahyu adalah pemberitahuan, bisur'atin, dengan cepat, wa khafa'in, dan secara samar. Artinya tidak ada yang mengetahui. Walahu kaifiyatun madhkuratun. Dan ini yang namanya wahyu, ini ada berbagai caranya disampaikan kepada Nabi dan Rasul, madhkura, dengan cara-cara yang telah disebutkan fi kutubi usul tafsir, di kitab-kitab usul tafsir. Ya, ada yang lewat mimpi, ya, ada yang lewat Jibril. Nah, min rabbik, dari kitab Rabbmu, bayanun lilladhi uhiya ilaih, itu sebagai penjelas bagi yang telah diwahyukan kepadanya, bahwasanya kalamullah la mubaddila li kalimatih, bahwa tidak ada yang dapat mengganti kalimatnya, kalimat-kalimat Allah. Ai la mughayyira laha, bahwa tidak ada yang dapat merubahnya. Wala muharrifa wala muzila, tidak ada yang dapat mentahrif, tidak ada yang dapat menghilangkan. Wasyahid min al-ayah, maka yang jadi poin dari ayat ini adalah ya isbatul kalimati lillahi ta'ala, itu penetapan kalimat bagi Allah. Dan kalimat ini bagian dari kalam, qaul, ini semua maknanya sama, itu bukan makhluk tapi sifat Allah. Yang namanya sifat Allah bukan makhluk. Bisa dipahami sini? Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada kalimat Allah kalau kita masuk kepada satu tempat yang baru kita tempati. Ya, yaitu Nabi mengatakan kalau kita masuk ke tempat yang baru kita tempati, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluknya. Maka dia tidak ada yang mampu memudaratkannya, kata Nabi. Kalau kalimat Allah makhluk, maka Nabi mengajarkan kesyirikan. Yaitu mengajarkan berlindung kepada kalimat Allah yang makhluk. Na'udzubillah, tidak demikian. Maka kalimatullah adalah sifatullah, bukan makhluk. Kemudian, firman Allah, inna hadal qur'ana yaqussu ala bani Israel. Sesungguhnya Al-Quran ini yang yaqussu ala bani Israel, yang Allah mengisahkannya kepada bani Israel. Siapa bani Israel? Hum hamalatut taurati wal injil. Mereka adalah para pembawa Taurat dan Injil. Bani Israel di umat Isa yang mengemban Injil, yang umatnya Musa mengemban, membawa Taurat. Aktsarul ladzina hum fihi yakhtalifun. Ternyata mayoritas di antaranya mereka adalah apa namanya? Wa inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israel aktsarul ladzihum fihi yakhtalifun. Yang kebanyakan dari apa yang mereka perselisihkan, maka Al-Qur'an mengisahkan tentang mereka, tentang perselisihan mereka, perselisihan sesama mereka atau terhadap nabi mereka. Ya, misal kata Syekh ya kakhtilafihim fi Isa, semisal penyelisihan mereka terhadap Isa. Wal Yahud iftarau fi haqqih, maka kaum Yahudi mereka telah kurang ajar terhadap haknya Isa, kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka telah berdusta terhadap kedudukan Isa. Mereka menuduh Isa anak zina, ya, sehingga mereka berupaya untuk membunuh Isa, dan mereka lakukan. Wan Nasara ghalaw fihi, sedangkan Nasrani mereka berlebihan terhadap Isa. Baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an datang bil qaulil wasat, dengan qaul, dengan ucapan yang pertengahan, al-haq yang benar, annahu Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuh. Bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah, rasul Allah dan kalimatnya. Al-qaha, yang Allah Ta'ala tiupkan kalimat Allah tersebut ila Maryam, kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan roh darinya. Allah tiupkan roh. Ya, wa syahid, maka poin dari ayat ini anna fiha isbata annal kalam, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan bahwa kalam, bahwa annal Quran, bahwasanya Al-Quran kalamullah Ta'ala, yaitu kalamullah. Lamma tatadammanahu min ihata minal ihatati, ya, tatkala Al-Quran itu mencakup ya ihatah, cakup seluruh cakupan bil kutub as-sabiqah, kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran mengandung cakupan kitab-kitab sebelumnya. Wal hukmi fil khilaf, dan menghukumi perselisihan baina tawaifi ahlil kitab, antara kelompok-kelompok ahlul kitab, bil qistah, dengan keadilan. Wa hadza la yakunu illa min indillah, dan ini tidaklah mungkin melainkan Al-Quran itu pasti dari sisi Allah. Wa istafadu min majmu'il ayati, ya ini bahasan terakhir. Ya, yang diambil faedah dari kumpulan al-ayat, dari kumpulan ayat-ayat yang allati saqaha al-muallifu, yang dibawakan oleh muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang diambil faedah? Yang pertama, isbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah isbatu ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Ya, madhabnya ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Min annallaha mausufun bil kalam, yaitu bahwa Allah disifati dengan kalam. Wa kalamuhu subhanahu, dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala min sifatihi, merupakan bagian dari sifat-sifatnya. Adzatiyah, sifat zatiyah li qiyamihi bihi, karena sifat kalam tersebut selalu ada pada Allah. Wa ittisafihi bihi, dan Allah disifati dengannya. Ini sifat zatiyah. Wa min sifatil fi'liyah, dan diantara sifat apa namanya al-kalam itu jadi diantara sifat-sifat fi'liyah, sifat ikhtiariyah, paham ya? Kalau sifat fi'liyah kapan Allah mau, kapan Allah bersifat dengannya, kapan Allah tinggalkan. Tapi kalau sifat dzatiyah senantiasa ada terus. Sifat ulu itu sifat dzatiyah, tinggi. Tapi beristiwa di atas arsy sifat fi'liyah. Nah, wa min sifati al-fi'liyati al-waqi'ati bimasyiatihi wa qudratihi. Nah, diantara dan kalam adalah diantara sifat-sifat fi'liyah yang itu terjadi bimasyiatihi, dengan kehendaknya, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya. Fa yatakallamu idza syaa, maka Allah berbicara idza syaa, ketika Dia kehendaki. Kaifa yasyaa, bagaimana dengan tata cara yang Dia kehendaki, bima syaa. Ya, dengan orang-orang yang Allah kehendaki. Walam yazal mutakalliman wala yazalu mutakalliman. Allah selalu mutakallim, berbicara. Artinya pembicaraan Allah Ta'ala tidak bisu. Allah berbicara wala yazalu mutakalliman, dan Allah terus-menerus berbicara. Nah, ini sifat fi'liyah. Kalau lam yazal mutakalliman dzatiyah, artinya Allah tidak bisu. Allah tidak bisu, Allah bicara. Allah punya sifat bicara, walaupun tidak berbicara, tapi Allah punya sifat bicara. Allah bisa bicara. Ini walam yazalu mutakalliman. Wala yazalu mutakalliman maknanya Allah senantiasa bicara, Allah senantiasa berfirman kapan saja Allah kehendaki. Kapan saja Allah kehendaki, kapan saja, dengan siapa saja, dengan tata cara pembicaraan apa saja. Artinya kalau Allah tidak terputus pada azali saja. Nanti juga Allah berbicara ya dari waktu-waktu yang lain, pada hari kiamat, ya di surga, di neraka Allah berfirman kepada ya penduduk surga dan yang lainnya. Li'annahu lam yazal wa la yazalu kamilan wal kalamu min sifatihil kamal. Karena Allah Subhanahu wa taala terus apa namanya senantiasa dan terus-menerus secara sempurna bicara kamilan, dan kalam merupakan bagian dari sifat Allah. Wa li'annallaha wasafa bihi nafsah, karena Allah mensifati dengan sifat kalam tersebut nafsahu, untuk dirinya. Wasafahu bihi rasulahu, dan disifati pula oleh rasulnya. Wa sayazi dzikru madhhabil mukhalifin, dan akan datang nanti penyebutan madhab kaum yang menyimpang fi hadil masalah, di permasalahan ini, ma'araddi, disertai dengan bantahan atau sanggahan alaih atas hal tersebut insyaallah ta'ala. Sebagian sanggahan atau bantahan telah saya sebutkan di pertemuan ini dan sebelumnya. Antum banyak murojaah, ketika kita nanti masuk pada bab yang itu kita sudah memahami dengan baik. Nah ya, bagi kawan-kawan di sini yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.